Mitra Bisnis, setelah tahun lalu Bank Indonesia menaikkan batas minimal uang muka kredit pemilikan rumah, KPR, jadi 30% dari harga rumah, saat ini batas minimal itu sedang dikaji untuk kembali dinaikkan. Alasannya, KPR untuk hunian di atas tipe 70 meter persegi tetap kencang meski ada aturan DP minimal itu. Bank Indonesia mengklaim, kebijakan minimal uang muka KPR itu dilakukan untuk meredam spekulasi dan potensi bubble bisnis properti tanah air yang menurut praktisi, potensi bubble di Indonesia masih kecil jika dibandingkan negara maju seperti Singapura dan Amerika. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda soal ini? Ya, menurut saya memang saat ini udah mulai cukup panas ya, pasar properti dan banyak juga spekulan dan investor yang udah mulai main. Jadi menurut saya kalau memang dengan kenaikan dari 30%, saya rasa masih saya anggap itu satu upaya BI memang untuk spekulasi dan segala macam ya. Harusnya kita sambut baik gitu. Iya, kalau panjang memang untuk meredam spekulasi segala itu saya bu. Tapi Pak, bukankah ini juga impact dari tumbuhnya jumlah middle class di Indonesia? Ya pasti nanti akan mengerem laju pertumbuhan ya menurut saya. Pasti ada dampak juga itu. Karena 30%-nya sebenarnya juga sudah cukup tinggi ya. Ya nanti pasti kami akan hitung kembali ya. Jadi kita juga belum tahu berapa kenaikannya LTV-nya dari 70% jadi berapa turunnya. Belum tahu juga itu. Nanti dari situ baru kita kalkulasi kembali semua. Nah, adakah dampak buruk terhadap perusahaan properti terkait rencana kebijakan baru ini? Ya, memang middle class sekarang memang naik banyak ya. Luar biasa, pesat ya. Ya, beli juga meningkat dengan kencang ya. Tapi saya juga pikir memang perlu ada upaya-upaya dari pemerintah memang untuk meredam laju ini supaya nggak terlalu kencang sekali ya. Ya, saat ini sih menurut saya masih belum bubble ya. Tapi kalau memang nggak ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mengerem, ya bisa aja terjadi itu namanya bubble lagi. Jika rencana ini benar diterapkan, apakah akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak? Saya rasa nggak terlalu banyak ya tentunya apa dampaknya ya. Pemerintah memang lebih harus aktif lagi memantau situasi ini dan melakukan upaya-upaya properti menjadi ajang hanya untuk spekulasi ya. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marzuki. Saya Wendy Lim.